jang se simpang bara di sepung dada kalau memang mau marah. Jang cuma tagal beta pun salah, katong pun cinta tak bisa. Beta tahu ini beta pun salah, parale nona. Beta pigi dua kan sepung cinta, cuma tagal dia. Nona ampong beta juga.